Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, telah kita pahami bersama bahwasannya ilmu agama adalah kunci untuk meraih segala kebaikan. Tidak akan mungkin seseorang meraih kebaikan apapun tanpa mempelajari ilmu agama. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya ke surga. Ini adalah sesuatu yang sudah kita pahami dengan baik. Ilmu adalah miftahul khair, kunci kebaikan. Mustahil seseorang meraih kebaikan tanpa menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, kebaikan dalam diri seseorang tergantung sejauh mana dia memahami ilmu ini. Demikian pula, tingkatan kebaikan antara satu dengan yang lainnya juga dilihat dari pemahamannya terhadap ilmu tersebut. Hanya saja, pada kenyataannya, banyak orang yang menuntut ilmu, namun dia tidak meraih kebaikan. Dia tidak sukses di dalam menuntut ilmu. Dia gagal untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Dan ini banyak terjadi. Dia menuntut ilmu, lelah dan capek, namun hasilnya dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antara sebabnya adalah karena dia tidak menghiasi diri dengan adab-adab yang mulia. Karena dia tidak memiliki metode-metode yang benar di dalam menuntut ilmu. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, ada pula orang yang menuntut ilmu, menghabiskan waktu yang cukup panjang, namun ilmu yang dia dapat sangat sedikit sekali. Atau yang lebih parah lagi, adalah orang yang sudah meraih ilmu yang banyak, tapi kemudian dia melupakannya. Inilah pentingnya mengikuti metode-metode yang sudah digariskan para ulama, sehingga kita dapat maksimal di dalam menuntut ilmu. Karena di kehidupan dunia ini, kadang kita menghadapi keadaan-keadaan yang lapang kita dalam menuntut ilmu. Namun tidak jarang juga kita menghadapi keadaan-keadaan yang sempit bagi kita di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, anugerah, kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu, kita gunakan sebaik-baiknya, meraih ilmu sebanyak-banyaknya, meraih ilmu yang bermanfaat bagi kita insyaallah ta'ala. Maka pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan seorang penuntut ilmu, yaitu adab-adab yang harus dia miliki. Dan dalam kitab ini, beliau menjelaskan kepada kita bukan saja adab-adab yang harus dimiliki seseorang terhadap gurunya atau temannya ataupun orang tuanya, namun juga beliau menjelaskan kepada kita metode-metode yang benar, cara-cara yang baik untuk menghasilkan atau meraih ilmu yang banyak, yang luas, dan selalu dapat kita ingat, tidak kita lupakan. Maka di dalam kitab ini ada satu pasal penting, dan kita masih berada di pasal tersebut, yaitu al-faslul khamis, pasal yang kelima, adabut talib fi hayatihi al-ilmiyah, adab-adab seorang penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas atau melewati tiga adab di dalam pasal ini. Yang pertama, kibarul himmah fil ilm, memiliki cita-cita yang tinggi, semangat yang besar di dalam ilmu. Kemudian yang kedua, an-nuhmah fit talab, semangat di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, ar-rihlah fit talabil ilm, melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Kita akan masuk insyaallah ta'ala pada bagian yang keempat dari pasal ini. Dan ini merupakan adab yang ke-27 dari seluruh adab yang ada di dalam kitab ini. Berkata Asy-Syaikhul Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Poin yang ke-27, hifdzul ilmi kitabatan, menjaga ilmu dengan menulis. Menjaga ilmu dengan menulis. Ini adalah salah satu adab penting yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu enggak boleh malas di dalam menulis ilmu. Ini wajib ditulis. Penting sekali. Karena kemampuan kita di dalam menghafal itu terbatas. Jangankan kita, para imam-imam besar, yang hafalannya luar biasa, itu juga menasihatkan untuk menulis ilmu. Terlebih kita tentunya. Dan di dalam perkara duniawi saja, supaya tidak lupa, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menulisnya. Seperti dalam surat Al-Baqarah, di akhir-akhir surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman, faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang sampai waktu yang ditentukan, maka hendaklah ditulis. Hendaklah ditulis. Ini dalam menjaga permasalahan duniawi. Terlebih lagi di dalam menjaga sesuatu yang berhubungan dengan akhirat. Penting sekali untuk ditulis. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, Ubdhulil juhda fi hifdzil ilm hifdzi kitabin. Kerahkanlah potensimu, usahamu, di dalam menjaga ilmu dengan penjagaan secara tertulis. Ulama menjelaskan, hafalan itu atau penjagaan itu ada dua bentuk. Hifdzus sadar wa hifdzul kitabin. Penjagaan di dada dan penjagaan di buku. Penjagaan di dada, betapa banyak yang kita lupa. Namun apabila kita tulis, apalagi masya Allah, di masa ini kita sudah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menulis ilmu dengan adanya berbagai macam sarana-sarana, apakah komputer, tablet, HP. Demikian pula untuk menyimpannya supaya tidak hilang. Masya Allah, sekarang sudah sangat mudah. Bahkan tidak jarang kita dapatkan suatu ilmu, kita tulis, saat itu juga bisa langsung kita sebarkan. Ini sarana-sarana yang Allah berikan kepada kita di masa ini, apa manfaatnya kalau kita tidak gunakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sebesar-besar ibadah adalah menghafal ilmu, menjaganya, walaupun tidak dihafal secara langsung, dalam artian tidak dihafal di dada kita, tetapi kita ada usaha untuk menghafalnya dalam bentuk tulisan. Sehingga walaupun kita belum hafal di luar kepala, kalau kita menulis, ini akan mempermudah kita menghafal di luar kepala. Dan tatkala kita lupa, maka tinggal kita buka buku, buka catatan, kita lihat. Dan pentingnya hafalan ini, dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Zahaba kullu syai' illa ma hafidhna. Segala sesuatu telah pergi, kecuali yang kita hafal. Ini sebetulnya sudah merupakan sesuatu yang mesti terjadi, pasti terjadi dalam proses seseorang menuntut ilmu. Akan hilang segala sesuatu kecuali yang dihafal. Jadi sungguh merugi kita 1 jam, 2 jam di majelis ilmu yang kita hafal cuman sekitar durasi mungkin 5 menit atau 10 menit. Iya. Hilang segala sesuatu kecuali yang kita hafalkan. Kalaupun kita merasa lemah untuk menghafal di luar kepala atau membutuhkan proses yang lebih lama, kita tulis. Ini penting sekali. Dan Rasulullah SAW telah memerintahkan hal tersebut. Seperti di dalam hadis Anas bin Malik, demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qayyidul ilm bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan kitab, buku yang kita tulis padanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabatnya untuk menuliskan, uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah, yaitu seseorang yang berasal dari Yaman yang membutuhkan tulisan. Dan subhanallah, kita mengenal sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak menghafal hadis, karena memang beliau pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa yang beliau dengarkan tidak akan pernah beliau lupa. Jangan samakan kita dengan Abu Hurairah ya. Kalau Abu Hurairah, beliau mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kata Abu Hurairah, saya tidak pernah lupa lagi. Beda kita dengan Abu Hurairah. Tetapi apa kenyataannya? Ternyata ada sahabat yang sanggup mengalahkan banyaknya hadis Abu Hurairah. Kenapa beliau bisa mengalahkan? Dan siapa sahabat tersebut? Beliau bisa mengalahkan Abu Hurairah karena beliau menulis. Sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Abu Hurairah pernah berkata, "Lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akthar haditsan minni illa Abdullah bin Amr fa innahu kataba wa lam aktub." Ini subhanallah, pengakuan sahabat yang mulia Abu Hurairah. Beliau berkata, tidak ada seorang pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hadisnya dariku kecuali Abdullah bin Amr. Kenapa? Karena beliau menulis sedangkan aku tidak menulis. Subhanallah. Abu Hurairah yang tidak pernah lupa hafalan ternyata bisa dikalahkan oleh sahabat yang menulis, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Iya. Jadi menulis ilmu adalah satu ibadah. Makin capek kita menulis, makin besar pahalanya insyaallah ta'ala. Karena kaidah umum di dalam syariat seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu sesuai dengan capekmu di dalam beramal. Jadi, walaupun kita merasa capek menulis, tetapi itu adalah bentuk ibadah kepada Allah yang kita mendapatkan pahala darinya insyaallah ta'ala. Bersamaan dengan itu, kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Yaitu apa? Siapa yang lebih banyak menulisnya, maka dialah yang lebih banyak mendapatkan manfaat dari ilmu, apakah dari majelis ilmu ataukah dari membaca sebuah buku kemudian dia salin atau membuat ringkasan. Iya, paling tidak membuat ringkasan. Dia yang akan lebih besar pahala, yang lebih besar tentunya pahalanya juga, dan yang lebih banyak manfaat yang akan dia dapatkan. Dengan begitu, proses kita menuntut ilmu lebih efektif dan lebih bermanfaat bagi kita. Tidak banyak membuang waktu percuma. Iya. Makanya kata Syekh, kerahkan potensimu dan usahamu di dalam menjaga ilmu, yaitu menjaganya di dalam kitab, menulis ilmu tersebut. Li'anna taqyidal ilmi bil kitabah amanun minad diya. Salam. Sebab kata beliau, menulis ilmu atau menjaga ilmu, mengikat ilmu dengan tulisan, padanya ada keamanan dari kehilangan. Jadi aman sudah ilmu tersebut, enggak akan hilang. Yang masalahnya kalau dia lupa tulis di mana? Iya. Udah nulis tapi lupa tulis di mana. Terus bukunya hilang. Nah, ini musibah. Alhamdulillah di masa kita sekarang gampang ya membuat file-file cadangan. Kalau yang ini hilang masih ada yang tersimpan. Ini harus diperhatikan juga, jangan hanya simpan di satu alat saja atau hanya di buku catatan saja, sehingga kalau hilang, apakah ada bencana alam, kebakaran misalkan atau banjir, maka hilanglah sudah ilmu kita. Iya. Dan juga tentunya setelah dicatat bukan dibiarkan saja, tetapi kita murajaah sebagaimana akan datang nanti penjelasan Syekh, pentingnya untuk mengulang-ulang ilmu. Iya. Jadi ini tujuannya. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu kas-sayd, faqayyidu saydakum bil kitabah. Ilmu itu seperti binatang buruan, maka ikatlah buruan kalian, hasil buruan kalian dengan tulisan. Binatang buruan sudah capek-capek kita dapatkan, setelah kita dapat tidak diikat, maka tentunya dia akan hilang, dia akan lari. Baik. Ini tujuannya. Demikian pula ada manfaat yang lain kata Syekh. Wa qasrun limasafatil bahthi indal ihtiyaj. Dengan menulis ilmu, kita akan menjadi singkat di dalam mencari ilmu tersebut ketika kita dibutuhkan. Ketika kita membutuhkannya. Iya. Jadi, satu masalah kita tulis di dalam buku misalkan. Dalam buku catatan kita. Atau di komputer kita. Iya. Walaupun kita belum menghafalnya di luar kepala. Tapi kita tahu. Misalkan permasalahan tentang pembagian tauhid atau bantahan terhadap orang yang mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga itu adalah bid'ah. Misalkan kita kasih judul bantahan terhadap orang yang berpendapat pembagian tauhid itu menjadi tiga itu bid'ah, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Nah, suatu saat ketika kita ditanya atau kita butuhkan untuk membaca lagi masalah tersebut, tinggal kita buka filenya. Kita enggak lagi nyari-nyari di tempat lain, enggak sibuk lagi. Maka ini akan memendekkan jarak atau meringkas waktu di dalam mencari jawabannya. Baik. La siyama fi masailil ilmi allati takunu fi ghairi madhanniha. Terlebih lagi kata Syekh, di dalam masalah-masalah ilmu yang bukan pada tempatnya. Ini kadang banyak di buku-buku para ulama. Karena terlewat satu faedah mereka tulis, padahal dia bukan di tempatnya di situ. Iya. Misalkan dalam pembahasan tauhid, tiba-tiba terhubung ke masalah fikih. Ini banyak kan? Banyak di dalam buku-buku akidah. Dalam buku-buku akidah sedang pembahasan tentang tauhid, pembahasan akidah, ada satu faedah fikih di situ. Nah, ini pembahasan bukan pada tempatnya. Nah, kalau kita mau mencari pembahasan seperti ini, kita tidak tulis, tidak tahu tempatnya, lupa di mana tempatnya, nah ini yang paling sulit biasanya. Maka hendaklah ditulis. hendaklah ditulis. Iya, nanti akan Syekh ajarkan kepada kita bagaimana cara penulisan faedah-faedah seperti ini. Wa min ajli fawaidihi annahu wa min ajalli fawaidihi annahu inda kibarisin wa dha'fil quwa yakunu ladaika maddatan tastajirru minha maddatan taktubu fiha bila ana'in fil bahthi wat taqassi. Kata beliau rahimahullah, dan di antara faedahnya yang terbesar adalah ketika kita sudah tua atau lemah kekuatan atau mungkin lagi sangat sibuk, maka engkau memiliki satu materi yang tersimpan yang engkau dapat menulis darinya, mengembangkan materi tersebut, dan engkau mendapatkannya tanpa harus lelah-lelah mencari atau capek-capek. Iya, ini manfaatnya yang sangat besar. Di saat kita sudah sulit mencari satu pembahasan, kalau kita simpan dia, walaupun mungkin kita hanya menyimpan, ini juga satu metode yang mungkin paling mudah. Apa yang kita simpan? Cuman judul pembahasan disertai dengan halamannya. Ya. Itu aja. Kadang sudah bermanfaat sekali. Kita simpan, kita tulis judulnya, kemudian kita tulis nama kitabnya dan halamannya. Nah, ketika ada pembahasan itu, kita langsung buka buku tersebut. Tapi kalau kita tulis lengkap, disertai dengan ucapan di dalam kitab tersebut, maka kita nggak perlu buka buku lagi. Tidak perlu membuka buku aslinya lagi. Iya. Jadi benar-benar membantu. Baik. Kemudian kata Syekh, walidha faj'allaka kunashan. Oleh karena itu, hendaklah engkau memiliki sebuah buku kecil. Au mudhakiratan, atau catatan kecil. Iya. Buku kecil atau catatan kecil. Ini sekarang Masya Allah ya, sudah ada HP, sudah ada tablet, laptop, dan lain-lain. Iya. Hendaklah engkau memilikinya litaqyidil fawaid, untuk mengikat faidah-faidah, wal faraid, dan pelajaran-pelajaran yang penting, yang unik. Iya. Ini kadang kita dapatkan sesuatu faidah yang sangat unik yang sulit didapatkan di tempat lain. Wal abhad al mansura fi ghairi madaniha, dan pembahasan-pembahasan yang tersebar bukan pada tempatnya, bukan pada alurnya. Iya, ini terutama menulis faidah-faidah yang tersebar di kitab-kitab kita kumpulkan. Iya. Wa in istamalta ghilafal kitab litaqidi ma fihi min dhalik fahasan. Apabila engkau menggunakan sampul buku untuk menulis hal tersebut, maka itu baik. Nah, ini juga cara yang baik. Cara yang bagus. Jadi, misalkan kita baca sebuah buku. Di halaman 100 misalkan, kita dapat satu faedah baru. Apalagi faedah itu, Masya Allah, kelihatan penting dan unik. Nggak kita dapatkan di buku lain. Nah, kita kembali ke sampul buku, maksudnya sampul bagian dalamnya. Sampul bagian dalamnya. Kemudian tulis. Masalah ini ada di halaman ini. Dipaham ya? Iya. Gak apa-apa itu buku ditulis-tulis, gak apa-apa. Iya. Itu metode para ulama. Summa tangkulu ma yajtami'u laka ba'da fi mudhakiratin. Ba'du fi mudhakiratin. Kemudian, setelah itu engkau pindah yang sudah terkumpul di sampul buku tersebut di dalam sebuah catatan. Ya, ini kalau mau lebih rapi lagi dan lebih mudah kita mencarinya. Murattaban lahu 'alal mawdu'at. Dan buatlah secara berurut sesuai dengan tema-tema pembahasan. Ya, ini untuk mempermudah. Buat tema-tema pembahasan secara berurut. Muqayyadan ra'sal mas'alah. Dengan memberikan judul sesuai dengan permasalahan tersebut. Iya. Dikasih judul-judul supaya gampang dicari. Wasmal kitab, dan tulis nama kitabnya. Warak mas-safha, dan nomor halamannya. Wal mujallad, dan jilidnya. Summaktub ala maqayyattahu nukila. Kemudian tulislah atas apa yang telah engkau ikat tersebut. Nukila, ini telah dinukil. Hatta la yakhtalit bima lam yunqal, supaya tidak bercampur dengan yang belum dinukil. Barangkali ini maknanya, kalau kita menukil nas, secara lengkap dari ucapan ulama, misalkan satu faedah, maka kita tulis di situ. Misalnya biasanya di akhirnya ditulis sampai di sini nukilannya. Jadi kalau ada ucapan kita enggak bercampur dengan nukilan tersebut. Iya. Kama taktubu balaga safhata kada fima wasalta ilaihi min qiraatil kitab. Sebagaimana hendaklah engkau juga menulis kalau membaca buku telah sampai di halaman sekian. Hatta la yafutuka malam tablughu qira'atun. Iya, malam tablughu qira'atun. Supaya tidak hilang yang kamu belum membacanya. Iya. Ini metode dalam membaca buku. Jadi kasih pembatas atau ditulis di situ membacanya sampai di sini. Baik. Walil ulama mu'allafat idda fi hadza. Dan para ulama memiliki banyak karangan-karangan di dalam permasalahan ini. Minha bada'i'ul fawa'id. Di antaranya adalah kitab yang berjudul Bada'i'ul fawa'id Ibn al-Qayyim. Karya Imam Ibn al-Qayyim. Iya. Jadi kitab Bada'i'ul fawa'id ini terdiri dari 4 jilid atau 4 juz dalam 2 jilid. Nah, dalam kitab ini sebetulnya kitab kumpulan catatan faedah. Bukan beliau menyusun kitab khusus dalam permasalahan tertentu, bukan. Iya. Misalkan dalam permasalahan saat akidah atau masalah fikih atau masalah yang lainnya, tidak. Yakni beliau catat semua faedah yang beliau lewat, yang lewat di depan beliau. Iya. Apakah yang teringat di kepala beliau ataukah yang beliau dengarkan. Lama-lama jadi 4 juz dalam 2 jilid tebal. Iya. Karena sudah banyak yang beliau catat, akhirnya jadi buku. Dan kita di masa ini, Masya Allah, betapa mudahnya membuat hal tersebut. Iya. Karena berbagai macam fasilitas dan sarana yang kita miliki. Wa khabaya az-zawaya li Zarkashi. Demikian pula kitab yang berjudul Khabaya dan Zawaya. Khabaya itu artinya yang tersembunyi. Zawaya sudut-sudut. Karya Az-Zarkashi. Ini juga modelnya seperti itu. Dapat faedah tulis. Jadinya satu buku. Iya. Subhanallah. Wa minha kitabul ikfal wa baqaya al-khabaya wa ghairiha. Di antaranya juga kitab yang berjudul al-ikfal dan baqaya al-khabaya dan yang selain itu. Ada juga kitab yang sangat terkenal yang beliau belum sebutkan, yaitu Sayyidul Khatir. Ini maknanya secara bahasa adalah memburu yang terlintas di dalam benak. Nah, inilah asalnya buku ini. Faidah-faidah yang terlintas di benaknya Imam Ibnul Jauzi, beliau tulis. Maka jadilah buku berjudul Saydul Khatir. Ya subhanallah, menulis sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi sebuah buku. Iya, jadi bukan saja bermanfaat bagi yang menuliskan, namun juga bermanfaat bagi orang lain. Wa alaihi faqayyidil ilma bil kitab. Oleh karena itu, kata Syekh, tulislah ilmu dengan kitab, dengan buku yang tertulis. Dan ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. La siyama bada'iul fawaid fi ghairi madaniha. Terlebih lagi kata Syekh, kitab bada'iul fawaid. Kitab ini ditulis bukan pada alurnya. Iya. Jadi banyak faidah-faidah yang tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Wa khabaya az-zawaya fi ghairi masaqiha. Demikian pula kitab khabaya dan zawaya bukan juga ditulis pada alurnya. Iya. Ya kadang kita enggak nyangka-nyangka ada faidah tersebut di dalam kitab itu. Wa duraran mansura taraha wa tasma'uha taksha fawataha. Demikian pula engkau dapati permata-permata yang tersebar, yang engkau lihat atau engkau dengarkan, yang engkau khawatirkan hilang, maka tulislah. Wa hakadha, demikian seterusnya. Fa innal hifdha yad'uf wan nisyanu ya'rad. Karena sesungguhnya hafalan itu akan melemah dan kelupaan itu akan datang. Makanya manusia itu dikatakan insan. Manusia itu disebut insan. Kenapa dinamakan insan? Karena dia suka nisyan, suka lupa. Itulah disebut insan. Mesti manusia itu mesti untuk lupa. Iya, betapapun kuat hafalannya. Sampai-sampai Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, orang yang dikenal kuat sekali hafalannya. Imam Asy-Sya'bi termasuk imam besar yang dikenal betapa kuat hafalan beliau. Tetapi beliau berkata, qala Asy-Sya'bi, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'id." Berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, apabila engkau mendengarkan sesuatu, maka tulislah. Yakni apabila engkau mendengarkan ilmu, tulislah meskipun hanya di sebuah dinding. Rawahu Khaythamah, diriwayatkan Imam Al-Khaythamah. Wa idza jitama'a ladayka ma syaa Allahu ay yajtami'a faratibhu fi tadhkiratin aw kunashin. Dan apabila telah terkumpul apa yang kamu catat tersebut sesuai dengan kehendak Allah, maka rapikanlah di dalam catatan yang khusus atau sebuah catatan kecil, alal maudu'at, sesuai dengan tema-tema pembahasan. Ini untuk lebih mempermudah lagi. Untuk lebih mempermudah lagi, kita mencarinya sendiri atau mempelajarinya kembali, atau untuk disebarkan kepada orang lain. Iya. Iya kan? Kalau kita susun dengan rapi, susun sesuai urutan, maka orang yang membacanya juga menjadi mudah. Sehingga mereka lebih mudah untuk menghafal ilmu tersebut. Maka ini adalah sebuah kebaikan bagi kita. Fa innahu yus'ifuka fi adyakil awqat. Karena yang demikian itu, kata Syekh, akan menolongmu pada kesempitan waktu. Atau pada waktu yang paling sempit sekalipun. Allati qad ya'jizu anil idrak fiha kibarul athbat. Di mana, kata Syekh, dalam kesempitan waktu tersebut, orang-orang yang kuat hafalannya, orang-orang besar yang kuat hafalannya, itu pun kadang dia tidak akan mendapatkan, ya, atau dia tidak akan dapat mengingat lagi ilmu yang dia pelajari. Tapi kalau dia catat secara rapi, mudah dicari, maka dia akan dapatkan dengan mudah. Iya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, mana sih yang lebih bagus? Kita rapikan menurut tema atau kita rapikan menurut abjad? Iya. Kata Syekh, yang lebih gampang, kata Syekh, yang lebih mudah dirapikan menurut abjad. Nah, itu bisa lihat kitab hadis karya As-Suyuti ya. Al-Jami itu. Itu beliau buat dalam bentuk abjad. Jadi awal hadisnya apa gitu. Huruf apa? Alif. Maka seluruh hadis yang dimulai dengan alif itu beliau tulis pertama kali. Kemudian huruf ba, beliau sebutkan hadis yang dimulai dengan huruf ba. Iya. Tapi kebanyakan ulama menulis alal maudu'at, sesuai tema pembahasan. Iya. Jadi tergantung mana yang mudah bagi kita. Baik. Maka hadis ini, hadis-hadis ini seluruhnya atau pembahasan ini menunjukkan pentingnya menulis ilmu. Pentingnya menulis ilmu. Dan apabila seorang khawatir ilmunya itu akan hilang, maka menjadi wajib. Menjadi wajib baginya untuk menulis ilmu tersebut. Ya. Kalau dia merasa hafalannya kuat, enggak akan mungkin lupa, maka tidak sampai wajib. Iya. Dan kebanyakan kita, masya Allah, nampaknya hafalannya kuat-kuat. Ya. Makanya merasa enggak perlu menulis. Iya. Kalau dia khawatir ilmunya akan hilang yang dia dengarkan kalau tidak ditulis, maka wajib untuk menulis ilmu. Iya. Namun hukum asalnya dia adalah sunnah. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kana baina salaf min as-sahabah wat tabi'in khilafun fi jawazi kitabatil hadis. Dahulu generasi salaf, generasi sahabat dan tabi'in ada khilaf. Dahulu ada khilaf tentang bolehnya menulis hadis. Kenapa ada khilaf? Karena memang ada sebagian hadis di situ terkandung larangan untuk menulis hadis. Namun larangan tersebut dijelaskan para ulama, yang benar larangan itu sudah mansukh, sudah dicabut. Karena Al-Quran sudah sempurna diturunkan, jadi enggak akan tercampur lagi dengan hadis. Juga disebutkan para ulama, larangan tersebut adalah bagi orang yang tidak merasa aman akan tercampurnya Al-Quran dengan hadis. Kalau dia merasa aman, artinya dia bisa bedakan ini Al-Quran, ini hadis, maka tidak apa-apa dia menulis. Iya. Itu dulu ada khilaf. Thumma ajma'atil umma ala jawaziha wa istihbabiha. Kemudian kata Imam Nawawi, umat sepakat. Jadi khilafnya sudah hilang. Umat sepakat akan bolehnya menulis dan disunahkannya. Iya. Dan juga dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, al-ijma'in aqada ala jawazi kitabatil ilm. Ijma' telah terjadi di kalangan para ulama akan bolehnya menulis ilmu. Bal ala istihbabihi, bahkan ulama sepakat akan sunnahnya. Bal la yab'ud wujubuhu, bahkan kata beliau tidak jauh pendapat wajibnya, yakni kuat ini pendapat. Ala man khasyian nisyan, terhadap orang yang khawatir lupa. Mimman yuta'ayyan alaihi tablighul ilm, yaitu dari orang yang wajib atasnya untuk menyampaikan ilmu. Siapa yang tidak wajib menyampaikan ilmu? Semua kita wajib menyampaikan ilmu. Paling tidak untuk keluarga kita, masyarakat kita, dan seterusnya. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hukum asalnya dia adalah sunnah, sepakat para ulama, namun wajib bagi orang yang khawatir lupa. Baik. Inilah adab yang ke-27. Kita masuk adab yang berikutnya, yaitu adab yang ke-28. Hifdzur ri'ayah. Menghafal ilmu dengan cara ar-ri'ayah. Menjaganya. Apa yang dimaksudkan di sini? Kata beliau, ubdzulil wus'a fi hifdzil ilmi hifdzi ri'ayatin bil amali wal ittiba. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh mengerahkan potensimu untuk menjaga ilmu, menjaganya dalam bentuk memeliharanya. Yaitu bagaimana caranya? Bil amali wal ittiba. Dengan mengamalkannya dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuannya menuntut ilmu. Dan termasuk sebaik-baik cara di dalam menjaga ilmu, yaitu dengan cara mengamalkannya. Makanya ikhwan dan akhwat sekalian, di antara ilmu yang sangat kuat kita hafal adalah solat. Iya, bacaan-bacaan solat misalkan, hampir-hampir tidak ada surat yang lebih kita hafal daripada surat Al-Fatihah, iya kan? Karena kita selalu mengamalkannya, selalu membacanya. Demikian pula ilmu-ilmu yang lain, kalau kita amalkan, ini akan menguatkan hafalan ilmu tersebut di dalam diri kita, dan itulah tujuan menuntut ilmu, agar kita dapat mengamalkannya, bukan sekedar menghafal tapi tidak diamalkan. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illar tahal." Ilmu itu selalu mengajak beramal. Maka apabila ajakannya itu dipenuhi, dia akan tinggal. Tetapi kalau tidak dipenuhi, dia akan pergi. Itulah ilmu. Ilmu yang kita miliki selalu memanggil kita untuk diamalkan. Kalau tidak, dia akan tetap bersama kita. Kalau tidak, maka dia akan pergi. Iya. Jadi percuma, rugi waktu kita, rugi tenaga. Bukan hanya itu, kita juga berdosa. Sebagaimana akan kita sebutkan hadisnya insyaallah ta'ala, kita tidak menjaga ilmu sampai dia hilang, itu termasuk perbuatan dosa. Baik. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, semoga Allah merahmati beliau, sebagaimana dalam Jami'ul Ilm wa Fadlih, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, "Yajibu 'ala talibil hadis ay yukhlis niyyatahu fi talabihi." Wajib bagi seorang penuntut ilmu hadis untuk mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu. Wa yakunu qasduhu wajhallahi subhanahu. Dan hendaklah maksudnya dalam menuntut ilmu untuk meraih wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yahdhar an yaj'alahu sabilan ila nailil a'rad. Dan berhati-hatilah dari menjadikan ilmu tersebut sebagai jalan untuk meraih keuntungan-keuntungan duniawi. Wa tariqan ila akhdil a'wad. Dan juga jalan untuk mengambil upah. Faqad jaa al-wa'idu liman ibtagha dhalika faqad jaa al-wa'idu liman ibtagha dhalika bi'ilmih. Karena sungguh telah datang ancaman bagi orang yang mengharapkan itu dengan ilmunya. Yaitu disebutkan di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Daud, Ibnu Majah, dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa mempelajari satu ilmu yang seharusnya dia pelajari ilmu tersebut untuk mencari wajah Allah semata, yaitu ilmu agama, tetapi tidaklah dia mempelajarinya kecuali untuk meraih keuntungan duniawi saja, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Iya. Ini yang dimaksud ancaman keras oleh beliau. Allah mengancam dengan keras orang yang menuntut ilmunya cuman sekedar untuk perkara duniawi. Nah, di sini ada satu faedah yang sangat bagus disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Iya. Bagaimana dengan orang yang sekolah agama tujuannya untuk nyari ijazah? Ijazahnya untuk apa? Supaya dapat kerja, gajinya tinggi. Apalagi di negara-negara Arab ya, orang gaji guru itu luar biasa besarnya. Iya. Makin tinggi ijazahnya, makin tinggi juga gajinya. Iya. Nah, ini termasuk kalau dia semata-mata menuntut ilmu karena itu. Kalau dia semata-mata menuntut ilmu karena itu. Iya. Tetapi kalau dia menuntut ilmu karena Allah, kemudian dia sertakan niat tersebut, maka tidak apa-apa. Ini masuk dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini menunjukkan, apabila seorang beribadah, dia niatnya karena Allah, kemudian dia sertakan niat juga agar dia mendapatkan rizki di dunia, ini tidak mengapa. Namun, derajatnya lebih rendah dibanding orang yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun yang semata-mata karena dunia, maka ini syirik besar. Ini adalah termasuk syirik besar. Dan apalagi dalam masalah menuntut ilmu agama seperti dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, tapi ada jalan keluarnya yang disebutkan oleh Syekh tentang orang yang belajar di sebuah universitas misalkan untuk mendapatkan ijazah. Hendaklah, kata Syekh, dia berniat ijazah ini untuk sebuah kebaikan. Maka yang seperti ini tidak masalah. Bagus, kata Syekh. Iya. Dia niatkan ijazah ini agar dia lebih luas dakwahnya misalkan. Karena dia punya ijazah, punya titel, sehingga dakwahnya mungkin di masyarakat tertentu lebih dapat diterima. Ya. Kalau yang enggak punya titel, mungkin kadang ditertawakan atau dipandang remeh. Ya kan? Sebagian orang. Ya. Kalau dia meniatkan seperti itu, maka itu bagus. Atau dia bisa mengajar di sekolah tertentu, di mana dia enggak mungkin mengajar di situ kecuali punya ijazah. Dia ingin berdakwah di sekolah tersebut. Iya, Maka ini niat yang bagus. Iya. Jadi bukan sebuah celaan secara mutlak orang yang belajar untuk dapat ijazah, asalkan dia sertakan niat yang baik tersebut. Baik. Kemudian kata Syekh, wal yattaqi al mufakharah wal mubahata bih. Dan hendaklah dia berhati-hati menjauhi sifat menyombongkan diri dan berbangga-bangga dengan ilmu. Wa ayyakuna qasduhu fi talabil hadis nailar ri'asah. Dan hendaklah dia berhati-hati jangan sampai maksudnya untuk mempelajari ilmu hadis untuk meraih kepemimpinan, kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia. Wattikhadil atba, wattikhadil atba, atau untuk mencari pengikut agar pengikutnya semakin banyak. Wa aqdal majalis, demikian pula agar dapat memperbanyak majelis-majelis supaya dia terkenal banyak majelisnya. Fa innal afa ad-dakhila 'alal ulama aktsaruha min hadzal wajh. Karena sesungguhnya kata Syekh, yang paling banyak merusak para ulama, faktor dari dalam yang merusak para ulama itu kebanyakannya dari sisi ini. Ya. Inilah yang paling banyak merusak para ulama dan para penuntut ilmu. Dari sisi berbangga-bangga, ingin tampil, ingin disebut banyak majelisnya, ngisi di mana-mana, pengikutnya banyak, dianggap sebagai dai favorit, dan seterusnya. Inilah yang kebanyakan merusak para ulama dan penuntut ilmu. Iya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari semua itu. Dan ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan al-Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi as-sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mensejajarkan dirinya dengan para ulama, atau menandingi para ulama, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, mengalahkan debat orang-orang bodoh, dan memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya supaya dia dipandang, supaya dia dihormati, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Iya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat tercela. Oleh karena itu kata Syekh, wal yaj'al hifdzahu lil hadits hifdzar riayatin la hifdzar riwayatin. Hendaklah seseorang itu menjadikan hafalannya terhadap hadis adalah hafalan untuk penjagaan, pemeliharaan. Maksudnya adalah pengamalan. Bukan sekedar menghafal untuk meriwayatkan. Bukan sekedar untuk menyampaikan kepada orang lain. Iya. Kalau tujuannya sudah salah, maka dia itu menghafal dalil-dalil, menghafal ucapan-ucapan para ulama, menghafal ilmu sekedar supaya dia banyak bahan untuk ceramah. Ya, supaya bisa dibilang bagus pidatonya. Bukan untuk dia amalkan. Kalau dia niatnya mengamalkan, maka dia akan mengikhlaskan niatnya. Fa inna ruwatal ulum kathir wa ru'ataha qalil. Karena sesungguhnya kata beliau, yang meriwayatkan ilmu itu banyak, namun yang menjaganya sedikit, yaitu yang mengamalkannya. Wa rubba hadirin kal ghaib. Oleh karena itu bisa jadi orang yang hadir di majelis ilmu sama seperti orang yang tidak hadir. Masya Allah, peringatan bagi kita, capek-capek datang ke majelis ilmu tapi kita sama saja dengan orang yang tidak hadir. Karena ilmu itu tidak memberi manfaat kepada kita. tidak kita hafal dengan baik, tidak pula kita amalkan. Wa alimin kal jahil, dan seorang yang berilmu seperti orang jahil. Karena dia tidak beramal. Orang jahil tidak beramal, orang alim tidak beramal. Kalau begitu apa bedanya? Wa hamil lil hadis laisa ma'ahu minhu syai' idza kana fit tirahihi li hukmihi bi manzilati dhahib an ma'rifatihi wa ilmihi. Dan seorang yang menghafal satu hadis, maka dia tidak mendapatkan apa-apa manfaat dari hadis tersebut apabila dia tidak memahami hukum-hukumnya, tidak mengamalkannya, maka dia sama saja dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan dan ilmu. Iya. Jadi penting sekali menuntut ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kita perumpamaan manusia di dalam ilmu. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam bab Fadlu man 'alima wa 'allama. Keutamaan orang yang mengetahui dan mengajarkan. Orang yang memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilm." Perumpamaan pengutusan aku oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa petunjuk dan ilmu. Kamatsali ghaitsin. Seperti hujan. Jadi hidayah dan ilmu yang Allah utus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hujan. Dalam riwayat yang lain, kamatsalil ghaitsil katsir. Seperti hujan yang banyak. Asaba ardan, yang jatuh di bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun. Maka bumi atau tanah yang menerima hujan itu ada berjenis-jenis. Jenis yang pertama adalah jenis yang baik. Qabilatil ma, tanah itu menerima air, menyerap air. Fa'ambatatil kala'a wal usbal kathir. Pada akhirnya dia menumbuhkan tanaman-tanaman dan rerumputan yang banyak. Sehingga manusia dan hewan-hewan dapat mengambil manfaat. Wa kana minha ajadid amsakatil ma. Jenis tanah yang kedua, yang tandus. Namun dia dapat menahan air. Ya, tanah yang tandus tapi dia dapat menahan air. Walaupun tidak bisa menumbuhkan tanaman. Tapi dia bisa menahan air. Fa nafa'allahu bihan nas fasyaribu minha wasaqau wara'au. Maka dengan itu Allah memberi manfaat kepada manusia, mereka minum darinya. Mereka memberi minum hewan mereka dan mereka dapat menggembalakan hewan mereka. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qianun. Nah, ini jenis yang ketiga. Hujan itu mengenai tanah yang betul-betul tandus dan tidak mampu menampung air. Latum sikuma'an walatum bitukala'an. Tidak pula dapat menumbuhkan rerumputan. Fadhalika man faquha fi dinillah. Maka itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'athanillahu bihi. Dan memberi manfaat kepada orang lain dengan apa yang Allah utus aku dengannya. Fa'alima wa'allama. Maka dia mengetahui dan mengajarkannya. Wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'san. Dan perumpamaan orang yang tidak menerima hal tersebut, tidak menerima petunjuk dan ilmu. Walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Dia tidak menerima petunjuk dari Allah yang aku diutus dengannya. Iya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah ilmu ini, dalam hadis yang mulia ini, menggambarkan manusia seperti tanah. Iya. Seperti tanah. Yang pertama, tanah yang baik. Tanah yang baik ini dia menyerap air dan dia menumbuhkan tumbuhan yang bermanfaat. Berarti apa? Dia memberi manfaat untuk dirinya sendiri, dia mengamalkan ilmunya, dan dia mengajarkan kepada orang lain. Sedangkan tanah yang kedua, dia hanya mampu menampung air. Namun manusia bisa mengambil manfaat darinya. Karena airnya sudah tertampung, manusia bisa minum air tersebut dan memberi minum hewan-hewan mereka atau menyiram tanaman-tanaman mereka. Tetapi dia sendiri enggak dapat manfaat apa-apa. Nah, ini perumpamaan orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak amalkan, namun dalam menyampaikannya masya Allah dia begitu hebat. Kemudian yang ketiga, yang lebih parah lagi, tanah yang betul-betul sangat tandus tidak pula bisa menampung air. Maka itulah perumpamaannya orang yang sudah tidak punya ilmu, tidak pula memberi manfaat kepada orang lain. Iya. Jadi kita dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga ilmu kita dengan mengamalkannya. Kata Syekh, "Wa yanbaghi li talibil hadis ayyatamayyaza fi 'amati umurihi an tariqil awam." Sudah sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk berbeda dalam seluruh urusannya dengan cara-cara orang awam. Iya. Orang awam kadang kita katakan wajar, dia seperti itu karena dia bodoh. Kok penuntut ilmu seperti itu? Mestinya dia berbeda dengan orang-orang awam, orang-orang yang enggak punya ilmu. Iya. Bagaimana cara dia berbeda? Bistimali athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amkanah. Yaitu dengan cara menggunakan peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampunya. Nah, ini ada sedikit koreksi dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kata beliau, lebih patut digunakan istilah mengikuti athar-athar, peninggalan-peninggalan atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampunya. Bukan istimal, bukan menggunakan. Iya. Namun itu intinya. Bagaimana cara kita berbeda dengan orang-orang bodoh? Adalah kita yang sudah tahu petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita amalkan. Wa tawdhifis sunan ala nafsih, dan mempraktikkan sunnah-sunnah tersebut di dalam dirinya. Fa inna Allah taala yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik. Iya. Maka hendaklah kita selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di akhir ayat tersebut dikatakan, liman kana yarjullahu wal yawmal akhir. Teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Yakni siapa yang mengharapkan rahmat Allah, perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati di hari akhir kelak, hendaklah dia selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam setiap urusannya. Apakah penampilannya, pakaiannya, model rambutnya, ya ini tidak menyelisihi syariat, tidak ikut-ikutan orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Demikian pula bicaranya, cara bergaulnya, sikap-sikapnya, dia selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan di dalam syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ada satu faedah yang sangat berharga. Beliau berkata bahwasannya kita juga disyariatkan meneladani cara berpakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Contohnya kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan imamah, sorban. Iya. Maka di sini ada satu faedah, apakah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada jenis pakaian beliau, ya, jenis pakaian beliau, yaitu sorban itu sendiri, ataukah cara beliau, ataukah cara beliau berpakaian dalam hal ini beliau mengikuti adat kaumnya. Nah ini dua pertanyaan, ya, atau satu pertanyaan ada dua pilihan. Iya. Ini faedah penting sekali. Banyak orang yang salah paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sorban. Apakah sunnahnya kita pakai sorban, yaitu persis seperti yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah sunnahnya adalah cara beliau, yaitu beliau mengikuti kebanyakan kaumnya? Maka jawabannya kata Syekh adalah yang kedua. Sunnahnya terletak di situ, bukan terletak pada jenis pakaiannya. Iya. Jadi ini termasuk salah kaprah. Makanya kalau di negeri kita orang enggak pakai sorban, kemudian kita pakai sorban dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk salah kaprah. Tetapi kita pakai penutup kepala yang biasa dipakai di negeri kita. Ya termasuk dan pakai jubah untuk laki-laki. Pada umumnya walaupun tidak semuanya, pada umumnya masyarakat itu enggak mengetahui pakaian tersebut. Walaupun kadang ada pengecualian, ya. Kalau misalkan dia tokoh, ya. Iya. Kalau pada umumnya manusia itu bukan suatu sunnah. Masyarakat enggak kenal pakaian tersebut. Pakai yang mereka kenal. Pakai yang mereka sering pakai. Dan ini juga ada hikmah, yaitu mempermudah dakwah kita untuk mendekati. Kadang orang sudah takut mendekat karena lihat kita pakai pakaian seperti orang Arab. Iya, itu kata mereka. Nah, jadi tidak sunnah kita pakai gamis panjang, jubah, ini untuk laki-laki maksudnya. Pakai jubah di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak terbiasa menggunakan pakaian tersebut. Lebih bagus kita pakai yang biasa mereka pakai, seperti sarung, baju koko, dengan syarat selama itu tidak berdosa. Iya. Di situ justru sunnahnya. Selama itu tidak berdosa. Iya. Demikian pula, termasuk yang dimakan oleh Rasulullah SAW, maka bukan sunnah juga bagi kita untuk mengikuti persis apa yang beliau makan. Kecuali apabila hadisnya menunjukkan kalau kita ikuti itu adalah sunnah. Contohnya yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-duba. Beliau itu mencari-cari labu untuk beliau makan. Maka disebutkan dalam hadisnya, famaziltu atatabba'uha mundzu ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'uha. Kata Anas bin Malik, aku selalu mencari-cari labu setelah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari labu tersebut. Nah, di sini ada indikasi bahwa itu sunnah karena beliau berusaha untuk mencarinya. Ya, adapun yang tidak ada indikasi tersebut, maka hal tersebut tidak disunnahkan. Iya. Dan saya perlu peringatkan mungkinnya, saya baca salah satu buku terjemahan Syarah Syekh Ibnu Utsaimin, disebutkan di situ disunnahkan mengetuk-ngetuk piring. Itu salah terjemahan. Yang benar beliau mencari-cari labu. Jadi ceritanya labu itu enggak ada di dekat beliau. Nah, sunnah itu kan makan yang terdekat. Iya. Tetapi karena labunya itu berserakan di piringnya, maka Rasulullah SAW sampai menyisir piring tersebut dari segala sisinya, baru beliau mendapatkan labu tersebut. Ya, dan itu diizinkan oleh orang yang makan oleh bersama beliau. Ya, kalau tidak maka hal itu tidak dibenarkan. Wallahu alam. Baik. Jadi demikian, kita disunahkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala keadaannya. Tapi harus kita bedakan mana perbuatan beliau yang merupakan sunnah dan mana perbuatan beliau yang merupakan kebetulan. Ya, yang merupakan kebetulan atau hanya merupakan adat kaumnya. Ya, mungkin contoh yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang berambut panjang sampai sebahu. Apakah ini suatu sunnah atau karena kebetulan beliau seperti itu? Karena di masyarakatnya bukan sesuatu yang tercela atau sesuatu yang biasa? Jawabannya yang kedua. Itu bukan sunnah. Iya. Sekarang kalau laki-laki berambut gondrong, malah dianggap sesuatu yang jelek. Iya. Nah, seperti ini bukan termasuk sunnah dan ini pendapat yang kuat insyaallah taala sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Namun intinya seorang penuntut ilmu itu hendaklah dia selalu menghidupkan sunnah di dalam segala sisi kehidupannya dan masyaallah betapa banyak sunnah-sunnah yang ada yang belum kita pelajari dengan baik dan belum kita amalkan. Inilah cara yang sangat baik di dalam menjaga ilmu, yaitu senantiasa mengamalkannya. Walhamdulillah, kita mungkin cukupkan sampai di sini. Dua adab yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Nah, waktu kita sudah hampir zuhur. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan adab menuntut ilmu, poin melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu bagi seorang akhwat yang menikah atau single lebih utama mendengar kajian di rumah atau pergi ke tempat kajian. Apabila tidak ada suatu halangan, yaitu halangan kewajiban yang lebih besar di rumah, kewajiban yang lebih penting seperti berbakti kepada suami dan menjaga anak-anak, dan juga tidak ada fitnah, perjalanannya aman dan mudah untuk sampai, iya, maka lebih afdal untuk datang insyaAllah. Karena para sahabiat, para sahabat-sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki majlis ilmu juga yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Iya. Tetapi kalau keluarnya itu mengandung sesuatu yang haram atau ada satu fitnah atau ada satu yang sangat dikhawatirkan, maka lebih baik di rumah. Ya, lebih baik di rumah dan menuntut ilmu di rumah. Walhamdulillah di masa ini sudah begitu mudahnya. Baik. Nah, ini masalahnya, jika pergi ke tempat kajian harus naik kendaraan umum seperti angkot atau bis. Apakah memang bagi seorang akhwat tidak boleh naik kendaraan umum jika bertujuan untuk datang kajian? Kalau naik dan harus berdesak-desakan, campur baur, sedang di rumah dia juga bisa menuntut ilmu, maka lebih afdal tetap di rumah insyaAllah ta'ala. Dengan syarat tentunya, dia dapat juga menuntut ilmu di rumah. Iya. Tapi kalau dia enggak bisa sama sekali menuntut ilmu di rumah, kecuali harus keluar, maka tetap dia harus keluar dan berusaha meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Iya. Tapi kalau masih mungkin, hendaklah lebih afdal di rumah kalau kondisinya seperti itu. Labu yang dicari oleh Rasulullah SAW jenis labu apa ya? Bisakah yang lebih spesifik? Ya, di dalam hadis ini hanya disebutkan ad-duba. Ya, tidak disebutkan secara spesifik. Maka kita ambil keumumannya. Ya. Pantalon dengan kemeja. Kalau kemejanya bila dalam posisi rukuk, bagian afwan pantatnya kelihatan. Bagaimana ya Ustaz? Ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibolehkan bagi laki-laki menggunakan pantalon atau celana yang ketika dia rukuk, maka bagian pantatnya itu terlihat dengan jelas ininya, membentuk tubuhnya. Iya. Ini tidak dibenarkan digunakan untuk sholat. Tetapi dia gunakan pantalon yang lebar. Iya, atau celana yang besar sehingga ketika dia rukuk atau sujud tidak membentuk tubuhnya, maka ini tidak mengapa insyaallah. Ya, ini termasuk tidak dibenarkan baik untuk laki-laki apalagi wanita. Ya, wanita tidak dibenarkan menggunakan pakaian yang seperti ini. Jadi aurat itu tidak boleh terlihat baik secara langsung maupun lekuk-lekuk aurat tersebut juga tidak boleh untuk terlihat. Bagaimana dengan orang yang menuntut ilmu dan diamalkan serta dipahami dipakai orang secara terus-menerus, apakah ada manfaatnya untuk dia di akhirat? Ini manfaatnya sangat besar sekali. Ini termasuk amalan yang tidak terputus dengan kematiannya. Ya. Setelah dia mati, orang terus mengamalkannya, maka akan mengalir pahala untuknya. Ya. Ini termasuk pahala yang sangat besar. Jadi jangan remehkan keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya, ketika kita memiliki ilmu, kita amalkan dan kita ajarkan, menjadi pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalathin." Apabila mati anak Adam, terputus amalannya kecuali tiga. Iya. Di antaranya apa? Ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Apa makna ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang dia sendiri mengamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Iya. Jadi subhanallah, tidak terputus ilmu ini dengan kematiannya. Tidak terputus amalannya dengan kematiannya. Makanya inilah di antara keutamaan para ulama, keutamaan para sahabat. Ya, mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ilmu yang telah mereka ajarkan. Ibu rumah tangga sering mendengar kajian lewat radio, namun mendengarnya sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Apakah salah mendengar ilmu dengan menyambi pekerjaan rumah? Bagaimana tips untuk menjaga ilmu yang didengar? Kalau itu bukan majelis ilmu, kalau itu bukan majelis ilmu secara khusus, tidak apa-apa. Ya. Kalau itu bukan majelis ilmu secara khusus, maka tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Terlebih lagi, kalau pekerjaannya itu wajib. Sebagai ibu rumah tangga, dia harus menyiapkan makanan untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Ini wajib. Maka tidak apa-apa, manfaatkan. Ini termasuk pemanfaatan waktu yang baik. Dan memanfaatkan sarana teknologi yang Allah telah berikan kepada kita di masa ini. Sambil kita bekerja, sambil kita melakukan satu aktivitas, kita dengarkan ilmu. Ya. Daripada mendengarkan pembicaraan yang tidak ada bermanfaatnya, atau daripada kita sendiri ngomong gak ada manfaatnya, itu jauh-jauh lebih baik. Iya, jauh lebih baik. Iya. Tapi hati-hati ya, kalau dengar dari HP, jangan dekat-dekat kompor gas, bahaya. Bisa meledak. Iya. Adapun kalau di majelis ilmu, maka sungguh sangat tidak pantas. Di majelis ilmu, HP-HP yang kita miliki ini kadang adalah musibah dan bencana. Iya. Ini bagusnya dilepas dulu semua ini. Pegang pulpen atau mungkin yang diperlukan saja. Mau pegang tablet untuk mencatat. Adapun yang lainnya, buka BBM, buka Facebook, buka yang lain. Ini semuanya musibah dan bencana di dalam majelis ilmu. Di masa kita ini. Iya. Ini sungguh sangat tidak pantas. Di majelis ilmu kita melakukan aktivitas yang lain. Tidak boleh ada apapun selain fokus menuntut ilmu. Dahulu para ulama, Para ulama dahulu, ulama ussalaf, itu kalau melihat orang yang enggak perhatian di majelis mereka atau main-main polpennya, langsung ditinggalkan majelisnya. Iya. Kalau sekarang lagi sedang menuntut ilmu, ada telepon masuk, dia tinggalkan majelis ilmu. Ini harusnya matikan dulu teleponnya. Iya. Atau main-main BBM, main-main Facebook dan seterusnya. Ini adab yang sangat jelek. Adab yang sangat jelek di dalam majelis ilmu. Majelis ilmu itu kita harus muliakan dalam rangka pemuliaan terhadap Allah. Kita ibadah di dalam majelis ilmu itu ibadah. Jangan kita remehkan dengan main-main atau tidak perhatian atau bahkan ngajak teman kita ngobrol. Mungkin dia mau perhatian kepada ilmu, kita ajak ngobrol, akhirnya dia terganggu. Iya. Jadi seperti itu. Bagaimana tips untuk menjaga ilmu yang didengar? Yaitu tadi yang kita pelajari tadi. Ya, tipsnya menjaganya dengan catatan, juga dengan diamalkan. Barangkali demikian. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.